الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Quran menyebutkan perbedaan antara orang yang muslim dengan orang yang kafir. Maka perhatikanlah kaum muslimin beberapa hal yang akan kami sampaikan dalam khutbah yang singkat ini, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Perbedaan antara seorang yang muslim, dia beriman, dia bertakwa, dengan orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah sebagai seorang muslim, tampilkan dirimu berbeda dengan mereka-mereka yang bukan muslim. Jangan engkau berpenampilan, jangan engkau berbuat seperti halnya mereka-mereka yang bukan muslimin. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat-ayat yang pertama, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. La raiba fih, tidak ada keraguan tentangnya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu ya kaum muslimin? Siapakah orang yang bertakwa itu? Cirinya bagaimana? Allah sebutkan di dalam ayat-ayat yang setelahnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma arzaqnahum yunfikun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan alam ghaib. Apa itu alam ghaib ya kaum muslimin? Semua berita yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan juga semua berita yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sunnahnya, itu adalah al-ghaib. Orang muslim mengimaninya, mempercayai kebenaran semua berita itu. Adapun orang-orang yang kafir, mereka la yu'minun, tidak beriman. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kalau orang yang kafir, Sama saja bagi mereka, diberitahu atau tidak diberitahu, diperingatkan ataupun tidak diperingatkan, la yu'minun, mereka tidak akan mempercayainya. Maka hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, keimanan inilah yang membedakan seorang muslim dengan seorang yang kafir. Walaupun secara fisik sama, sebagai bani Adam sama, makanan, minuman, tempat tinggal, kebutuhan duniawi sama, tetapi yang membedakannya adalah yang muslim beriman dengan segala yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan segala yang disebutkan dalam sunnah Nabi. Adapun orang yang kafir tidak percaya. Hal ini kaum muslimin berdampak dalam kehidupan dua jenis manusia ini. Seorang yang muslim, dikarenakan dia beriman, maka dia akan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjalankan perintah Allah. Dia akan meninggalkan larangan-larangan Allah. Berbeda dengan orang yang kafir. Tidak ada ketaatan sama sekali. Tidak ada rasa takut sama sekali. Bahkan yang ada pada mereka adalah penentangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdampak dalam kehidupan secara nyata. Yang muslim, dia memperhatikan alladzina yuqimunas shalah. Di antara wujud nyatanya, mereka menegakkan amalan salat. Al-ahdu bainana wa baina syirkul kufri. Perbedaan antara kita muslimin dengan kekufuran dan kesyirikan adalah perkara salat. Sehingga salat ini kaum muslimin, mengapa kita melakukannya? Dikarenakan adanya iman. Orang kafir, mengapa tidak melakukan salat? Dikarenakan mereka tidak ada iman. Sehingga marilah kita kaum muslimin, lakukan salat dengan sebaik-baiknya. Itu adalah ciri orang yang bertakwa yang disebutkan dalam ayat ini. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang beriman, mereka menginfakkan mimma razaqnahum, dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, yunfikun, mereka berinfak. Hadirin yang kami muliakan, sifat asli manusia adalah bakhil. Itu ada pada diri seorang manusia. Tetapi ketika orang itu beriman, maka dia akan berinfak. Dia meyakini bahwa apa yang dia keluarkan tidaklah sia-sia. Dia meyakini apa yang diinfakkan, harta benda, makanan dan minuman, tidak akan sia-sia. Ketika itu di jalan yang benar dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan apapun yang dia lakukan kepada manusia, selama itu adalah ibadah karena Allah, kita yakini lan yudhi'an Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Karena itu orang-orang yang berislam, mereka orang-orang yang berbuat baik untuk diri mereka dan berbuat baik untuk orang lain. Dan ini tak lain didasarkan karena iman yang ada pada mereka. Berbeda dengan orang-orang yang kafir, mereka tidak meyakini adanya yaumul qiyamah. Za'mal ladina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir, mereka tidak meyakini akan dibangkitkan. Dikarenakan mereka tidak meyakini ini, maka mereka tidak akan melakukan syariat Islam. Di antaranya adalah melakukan zakat, yang itu adalah infak yang wajib hukumnya. justru seekor muslimin. Perbedaan demi perbedaan disebutkan dalam Al-Quran. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Mereka orang yang beriman dengan syariat yang diturunkan kepadamu dan syariat yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu, dan mereka beriman dengan yaumul akhir. Orang yang kafir tidaklah memiliki hal ini. Siapakah yang bahagia di antara orang yang muslim dengan orang yang kafir? Ulaika ala hudan min Allah wa ulaika humul muflihun. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di akhir ayatnya, mereka adalah orang-orang yang di atas petunjuk dan mereka adalah orang-orang yang muflihun, yang bahagia. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaikumul muflihun. Yang di atas petunjuk adalah mereka, muslimin, mukminin, dan mereka lah orang-orang yang bahagia. Adapun orang yang kafir tidak di atas petunjuk dan tidak akan pula mendapatkan kebahagiaan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di menyebutkan dalam tafsir beliau, Tafsir Karim Rahman fi Tafsir Kalimah Manan, perbedaan antara seorang muslim dengan orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat tadi. Perbedaan yang hendaknya setiap kita menampakkannya dalam kehidupan kita secara nyata, agar kita terlihat nampak sebagai muslim, bukan sebagai orang yang kafir. Karena dari kaum muslimin, ayat ini membantah orang-orang yang hendak menyamakan antara muslim dengan kafir. Ayat ini membantah siapapun yang berideologi pluralisme, menyamakan agama Islam dengan agama-agama yang lain. Ayat ini membantah siapa yang menganggap sama antara muslim dengan yang kafir. Al-Quran menyebutkan perbedaan antara muslim dengan kafir. Tidak disamakan antara muslim dengan kafir. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mari kita tampilkan perbedaan itu dalam wujud nyata kehidupan kita, dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, dan dalam berpakaian serta tingkah laku kita. Bahwa kita adalah orang yang beriman, bukan orang yang kafir. Hadirin kaum muslimin, di antara contoh nyata bedanya seorang yang muslim dengan orang yang kafir adalah dalam perihal berbicara. Seorang muslim yang meyakini bahwa segala ucapannya didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berhati-hati dalam berbicara. Adapun orang yang tidak meyakini hal ini, dia akan berbicara sembarangan, akan ngomong sembarangan, dia tidak peduli tentang isi ucapan-ucapannya. Tetapi seorang yang muslim memperhatikan apa yang akan diucapkan. Rasul menyebutkan itu dalam ayat, dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, maka hendaknya dia berbicara dengan ucapan yang baik atau diam. Berucap ya kaum muslimin bukan perkara yang ringan. Berkata-kata ya kaum muslimin bukan perkara yang ringan. Karena dikaitkan oleh Rasul ucapan yang kita ucapkan dengan iman kita kepada Allah dan kepada yaumul akhir. Di antara ucapan itu adalah apa yang kita katakan dengan lisan kita dan apa yang kita tulis dengan pena-pena kita atau yang sekarang ini kita catat dengan jari kita melalui media sosial. Apa yang kita unggah, apa yang kita posting, apa yang kita sebutkan, itu bagian dari al-qaul, ucapan. Perhatikan itu, ma yalfidhu min qaulin, tidaklah terucap ucapan satupun kata-kata kecuali padanya terdapat raqib wa atid, seorang yang beriman. Hati-hati dari apa yang diucapkan, apa yang dia tulis, apa yang dia unggah, apa yang dia posting, karena dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan maslahat dan mafsadah, apa yang akan kau sampaikan, apa yang engkau tuliskan itu, karena itu semuanya didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihisab. Jika engkau intubdu apabila engkau menampakkan apa yang kau lakukan, atau engkau menyembunyikannya, yuhasibkum billah, Allah akan menghisabmu. Medsos yang biasa orang mengatakan itu adalah dunia maya, bukan perkara al-asrar, bukan perkara sesuatu yang terahsia dalam hati. Tetapi medsos itu walaupun disebut dunia maya, itulah dunia nyata yang Allah Subhanahu wa taala akan menghisabnya. In tajhar lahu bil qaul fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Tolong kau berucap keras, Allah Maha tahu. Jangankan yang keras, yang kau bersembunyi padanya, yang kau lirihkan badannya, dan bahkan lebih daripada itu, yang kau sembunyikan dalam dadamu, yang kau belum ucapkan itu, Allah Maha mengetahuinya. Orang yang beriman memperhatikan hal ini, berbeda dengan orang yang kafir, tidak peduli, tidak mau tahu tentang isi ucapan-ucapannya, merusak atau tidak merusak, membuat marah Allah Azza wa Jalla atau tidak, tidak peduli dengannya. Maka marilah kaum muslimin, kita sebagai muslimin tentunya tampil sebagai orang yang berbeda dengan mereka-mereka yang bukan muslim. Aku luqali hadza fastaghfiruh innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis bercerita bentuknya tentang adanya seorang manusia yang dia berucap-ucap, berkata-kata, berbicara dengan sebuah muatan yang dia tidak pedulikan isi dari muatan ucapannya. Dia tidak memperhatikan apa yang diucapkan oleh lisannya. Padahal itulah kata Nabi yang menyebabkan dia terlemparkan ke dalam neraka jahannam. Wa anil 'abd la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan wa huwa yahdi biha ila nari jahannam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang manusia yang dia berbicara dengan ucapan, berbicara dengan tulisan, kalau zaman sekarang ini dengan medsosnya, dia tidak perhatikan muatan apa yang akan terjadi di balik kata-kata itu. Dia tidak melihat madharat dari ucapannya. Ternyata dia dilemparkan ke dalam nar dengan sebab ucapan tersebut. ada yang mencela Rasul, ada yang mencela sahabat Rasul, padahal mereka adalah ahlul ilmi yang membawa ilmu. Ada yang mencela para ulama, menghina para ulama, padahal al-ulama warahatul anbiya. Ada yang mencela al-asatidah, padahal mereka adalah du'at ila Allah. Maka mari kita wahai kaum muslimin menjaga lisan-lisan kita. Karena lisan kita ini, kalau kita tidak menjaganya, maka akan menyebabkan lisan kita sebagai na'udzubillah min dzalik. Wa kam, betapa banyak manusia dilemparkan ke dalam neraka jahannam bisabab hasad al-sinatihim, dengan sebab lisan-lisan mereka. Maka orang yang beriman berbeda dengan orang yang tidak beriman, berbeda dalam segala hal, dan dalam hal ini perbedaannya adalah dalam menjaga lisan, karena lisan itu lebih tajam daripada pedang. Kalau pedang melukai satu orang, tetapi kalau lisan bisa melukai satu kata atau satu kali berucap, melukai sekian banyak manusia. Maka mari kita ya kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, teramat banyak ciri-ciri orang yang beriman yang Rasulullah mengkaitkan barang siapa yang beriman maka begini, barang siapa yang beriman maka begini, teramat banyak. Dan mudah-mudahan apa yang kami syaratkan, apa yang kami sebutkan sebagai contoh bagi kita, agar kita menunjukkan diri secara nyata bahwa kita adalah seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada yaumul akhir. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan dan kemudahan bagi kita semua untuk menjaga lisan-lisan kita. Baik itu lisan secara nyata, ucapan, perkataan yang kita keluarkan melalui lisan kita, atau tulisan-tulisan yang itu mewakili apa yang kita ucapkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dari keburukan-keburukan lisan. Karena lisan ini terdapat padanya afatul lisan, keburukan-keburukan lisan yang tentunya dikaji dan dipelajari apa saja keburukan lisan itu. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesikaman kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrif al-qulub isrif qulubana ala ta'adik. Allahumma arina al-haqqa haqqa farzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batila farzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Aqimish shalah.